menghindari Joyo. Bawa sih, Cika. Oh, Cika nggak? Oh iya. Oh iya. Cika masih. Selamat malam teman-teman. Ini diskusi ke tiga di proyek geografi keaslian kunci. Sama seperti diskusi-diskusi yang terdahulu, tujuan dari diskusi ini sebenarnya kami ingin mengajak teman-teman untuk mengeksplorasi makna keaslian juga kepemilikan. Jadi yang kami harapkan sebetulnya dari diskusi ini, juga dari presentasi Bambang Toko, kita bisa sama-sama memikirkan apa ya, mungkin akan muncul, kita bisa membedakan paling enggak makna yang berbeda-beda dari copying, repurposing, menjiplak misalnya dan lain-lain, atau mungkin menemukan terma-terma baru yang bisa menjelaskan praktek copying di seni visual utama yang kita bicarakan sekarang. Gitu. Mungkin yang Selamat malam teman-teman. Saya diminta Nuning untuk ngomong tentang praktek copying dalam seni visual. Sebenarnya awal ngobrol itu agak bingung juga karena seni visual ini terlalu banyak, itu terlalu luas yang banyak, sehingga kemudian Nuning lebih fokus ke pengalaman saya dalam membuat karya dan beberapa hal yang sempat saya amati, saya simpan itu beberapa image yang kemudian itu yang memang ada hubungannya dengan praktek-praktek kopi ini. Nanti saya akan cerita tentang proses-proses berkarya, beberapa contoh karya dan beberapa visual yang ada di sekitar kita. Jadi ini kita mulai ke karya saya aja dulu. Kebanyakan karya saya memang isinya itu tadi kritik, parodi, atau plesetan atau humor. Terutama lebih ke plesetan karena apa ya, secara kultur mungkin saya memang dari SMP sudah plesetan gitu, dan ya orang kampung lah, nongkrong dan Jekere, humor, sampai kemudian beberapa waktu kemudian itu ada yang menyebut metode seperti ini menjadi apropiasi. Saya sendiri sebenarnya nggak peduli dengan sebutan apakah itu copying, apakah itu plesetan, apakah itu apropiasi. Saya memang dengan sengaja memakai atau meminjam atau meminjam tapi nggak ngomong ya, boy. Mencuri, ya. Mencuri image orang lain, mengubah sedikit, karena kalau mengubah banyak saya ngomong artisan saya untuk mengubah banyak, kemudian membuat cerita baru, menambahkan isu-isu baru pada gambar yang lama, sehingga ada isu-isu, ada apa, tema-tema baru, isu baru yang akan diungkapkan. Prosesnya sih ya gampang banget lah, memilih gambar, di scan, di Photoshop, diproyeksikan, tracing kanvas, diwarna dan selesai. Ini yang terutama untuk yang di kanvas, yang juga di lukisan. Misalnya seperti ini, jadi sebisa mungkin saya memang memiliki apa namanya image dari misalnya dari komik atau dari gambar umbul atau dari poster atau dari majalah, bahkan beberapa kasus gitu ketika saya download beberapa gambar umbul yang terakhir itu gambar umbul display gitu, saya kemudian tetap mencari aslinya gitu, supaya saya pengen lihat apa namanya ya cetakannya sampai sejauh mana apa namanya image itu kemudian saya ketahui. Ini saya cuma mengubah sedikit sekali, cuma mengganti teks dan kemudian mengisinya dengan warna. Tapi kemudian gambar ini merupakan satu rangkaian dari gambar-gambar yang lain sehingga ada cerita sendiri. Komik aslinya itu tidak bercerita tentang ya ceritanya tentang hubungan cowok dan ceweknya, tapi kemudian di sini saya masukkan ada unsur gitar itu, jadi bagaimana kemudian gitar ini yang lebih menjadi topik pembicaraan. Selanjutnya teman pindah ke sunflas itu Iwang dan Indu. Warnai. Ya, jadinya biasanya saya ketika membuat desain itu dari ini kemudian yang hitam putih saya proyeksikan ke kanvas, kemudian saya bikin lagi yang sudah berwarna. Di Photoshop sudah saya isi warna sehingga sudah ada apa namanya, sudah ada patokan warna, jadi saya bisa saya serahkan ke artisan saya. Beberapa kasus ketika membuat mewarnai itu saya sendiri yang menyambut cat, tapi beberapa highlight ketika udah hafalan gitu ya saya bisa serahkan ke Iwang dan Toto biasanya tukangnya berwarna, jadi ungu seperti ini, sudah ada di rumah itu sudah ada ungunya amus seperti ini, hijaunya seperti ini, template nya sudah lengkap. Nah, kemudian dipamerkan dan ini kasus waktu pameran di Valentine Week di Malaysia, di parah kuratornya. Dan di dalam kotak-kotak kaca itu juga disertakan komik aslinya. Jadi memang di tulisan bawah juga disertakan bahwa karya-karya ini berasal dari komik yang Bintaraga. Komik ini yang apa namanya, komik-komik roman, kemudian saya ubah ceritanya menjadi temanya tentang gitar. Ketika kemudian ada display karya aslinya itu kemudian ya memang apa namanya saya merasa bisa lebih jujur gitu lah. Artinya biasa kalau kemudian misalnya cuma dipamerkan paling ditulis gitu aja, tapi ketika orang melihat aslinya seperti apa gitu, dan kemudian ketika saya juga memiliki itu saya bisa cerita banyak gitu bahwa ini memang saya koleksi komik. Kemudian gambar-gambar di sini dipilih dan beberapa komik yang ada, kemudian saya bikin cerita sendiri, saya kompilasi lagi. Kalau untuk apa namanya untuk yang lukisan seperti ini, jadi lebih sederhana gitu. Di beberapa proses karya yang lainnya ada yang saya dulu pernah apa namanya bikin serial karya-karya dari stiker angkot gitu. Yang memang ini pengubahnya lebih banyak gitu, jadi apa yang tidak aslinya kemudian cuman saya isi warna atau kemudian saya pindahkan aja, tapi ini apa ya seperti influencer menurut saya. Tapi saya menggambar sendiri yang sebelah kanan itu gambar ceweknya terus saya ambil dari kalau itu Teguh Santoso, dari komik-komiknya Teguh Santoso, tapi secara visual itu memang pengaruhnya lebih banyak di dari stiker angkot, termasuk warna-warnanya juga bentuk-bentuknya gitu. Nah, gambar sih. Suka yang ini masih yang serial Stik Rangkot. Ini juga gitu. Nah, beberapa kemudian sifatnya tidak hanya pindah ke kanvas, tapi kemudian lebih instalatif gitu. Karena apa namanya sesuai dengan apa yang teks-teks yang ada di karya itu. Beberapa juga saya ambil dari image-image wayang gitu, saya pindahkan, saya stand, saya seperti kata tadi yang di apa namanya yang di kanvas gitu. Kemudian juga saya tambah image-image wayang yang ini, yang bawah ini. Ini sebenarnya bukan dari wayang, gambar wayang aslinya, tapi saya dapat dari stempel wayang. Saya gambar buku stempel gambar-gambar wayang, kemudian itu saya pakai. Nah, di beberapa hal yang lain yang instalasi kebanyakan lebih ke apa namanya influence gitu. Jadi ketika yang ini contohnya, ketika saya membuat karya rumah-rumahan ini, idenya memang dari box makanan snack itu yang kemudian saya ubah menjadi rumah. Secara bentuk tetap sama, tetapi gambarnya berbeda, image-nya menjadi berbeda. Tidak hanya sekedar box, tapi itu ada ini rumahnya. Kemudian ini saya print, kemudian saya lipat-lipat gitu, dibentuk seperti itu, dicetak banyak dan dibuat menyerupai perumahan. Memang pameran karya ini temanya waktu itu pameran di Jakarta, Festival Tanda Kota, jadi memang beberapa karya itu yang memang menyesuaikan tema pameran. Nah, ini ada beberapa apa namanya copying gitu. Jadi yang di sebelah kiri itu film aslinya Bruce Lee, kemudian itu dibuat gambar umbul yang di atas ini. Kemudian dari gambar umbul ini saya lukis di atas kanvas. Sebenarnya ada hal yang ketika copying itu agak bergeser atau ada beberapa hal yang tidak sama persis karena masalah teknologi sebenarnya. Jadi pada waktu itu para pembuat gambar umbul itu bosnya itu melihat film Bruce Lee, kemudian dia memotret dengan kamera, di print fotonya, dicetak. Nah, fotonya itu diserahkan ke ilustrator gambar umbul untuk kemudian digambar lagi. Tentu saja dia milih angle-angle apa saja. Jadi dari satu film itu yang kira-kira 1,5 jam itu dipadatkan menjadi 50 kotak dan digambar ulang oleh ilustratornya, sehingga sudah ada pergeseran gitu, sudah ada pergeseran visual masalah presisi dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian saya gambar lagi yang saya sedikit mengubahnya, tapi menurut saya ada beberapa hal yang seperti layar-layar gitu. Ketika ini gambar aslinya kemudian di copy lagi gitu. Seperti kalau kita dulu zaman masih sekolah itu ada bocoran soal dari awal bagus, kemudian difotokopi sampai berkali-kali ada reduksi gitu. Nah, saya tertarik dengan itu gitu. Bagaimana kemudian ini reduksi, tapi sadar bahwa ini aslinya dari film. Jadi memang ada copying itu juga akan menimbulkan beberapa reduksi, tapi terutama itu juga karena masalah teknologi ya, yang waktu itu belum canggih. animasi yang serial kanvas. Image-nya memang saya ambil gitu saja. Kemudian beberapa di serial ini saya banyak memakai background, jadi saya hanya menambahkan background seperti taplak. Yang kemudian image-image itu saya tambah-tambah, apa namanya, saya tambah di atas image-image pola-pola taplak ini. Di beberapa kali saya mengambil adegan di komik yang sesuai dengan tema pameran. Kemudian saya menambahkan teks, menambahkan dalam kata gitu. Hanya sekedar menambahkan dalam kata. Dan penggunaan teks itu juga memikirkan tempat di mana karyanya akan dipamerkan gitu. Makanya kemudian saya pakai bahasa Inggris, karena ini dipamerkan di Amerika. Jadi susahnya adalah ketika pelesetan-pelesetan lagu itu harus diterjemahkan. Di beberapa kasus juga yang terutama yang banyak adalah saya hanya mengganti teks gitu. Seperti ini. Juga yang ini hanya mengganti teks, jadi ketika saya dapat apa namanya tawaran pameran, saya baca kuratorialnya, kemudian saya biasanya mencari image gitu, saya akan buka semua koleksi saya yang kira-kira pas, kemudian biasa cuma main teks saja, mengganti-ganti teks. Ini pameran yang temanya apa sih itu? Ini pameran di api. Oh, ini pameran dari novelnya Trianto Tiwikromo. Saya dikasih novelnya, tapi saya nggak tertarik. Terus saya bikin terjemahan sendiri gitu. Jadi itu ada kumpulan cerpen, satu orang satu judul gitu. Atau cuma satu judul menerjemahkan. Mereka terjemahkan seperti ini. Ini juga ini masih yang rangkaian yang tadi yang di pameran di Indonesia itu. Jadi ketika kemudian karya yang sama-sama di copying itu dijejerkan, itu kemudian akan terasa sekali ceritanya jadi lain. Di beberapa karya yang lain saya hanya benar-benar mengisi warna, tidak banyak mengubah. Jadi cuma cerpen, pindah kanvas, isi warna. Benar-benar cuma mewarnainya. Nah, yang ini juga mengisi warna. Tapi yang tentang karya saya, kemudian yang ini beberapa yang sudah saya kumpulkan tentang kopi, apa kemudian itu disebut influence, disebut bisla dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang saya menarik karena hampir di semua hal itu di Indonesia itu semuanya ada tiruannya, enggak? Dalam tanda kutip ya, kata-kata tiruan kopinya gitu. Dari yang Big Den itu ya kemudian jadi apa gejolak awal muda. Jadi ini sampai kasetnya itu diterjemahkan bahasa Indonesia, ada beberapa lagu baru lagi. Yang Billy Idol itu dari lagunya Tanah itu. Bibi Pop itu sangat hal. Bibi Pop itu apa itu? Itu bukan Bibi Pop. Lagu lagu yang baru. Mana tuh lagunya? I'm really loving you. Ini cari YouTube-nya nih. Next. Sampai kemudian ini saya sempat apa namanya waktu ini yang di kanan itu yang kita dulu pakai sehari-hari waktu SD gitu. Ternyata di saya dapat yang kiri itu di Singapura ternyata juga ada stick apa penghapus yang sama gitu tapi gambarnya lain. Kualitasnya lebih bagus gitu. Cetakannya yang kiri. Yang kiri bagus, ukurannya lebih besar. Gitu. Apakah yang kanan itu mengcopy dari yang kiri saya enggak tahu, tapi apa ada beberapa hal yang artinya ketika apa namanya ada penghapus abjad seperti ini pada masa-masa yang sama, saya pikir ada beberapa generasi yang seumuran di beberapa negara itu juga mengalami hal yang sama. Manggul apa? Manggul. Nah ini yang saya ceritakan tadi. Jadi pembuat yang kanan ini gambar umbul, tapi komik aslinya. Yang kanan itu ketika membuat gambar umbul dia hanya melihat komik aslinya, kemudian digambar lagi sendiri. Untuk saja ada berapa distorsi di sana, yang nggak detail dan sebagainya. Kasus yang sangat marah itu memang membeli rokok ya, rokok itu masak benar-benar tong sholat ya lancar kayak sholat lancar sampai ini saya lihat di Menteri Gawen. Ini ada yang salah ya. Orang mau kemudian sampai tapi enggak proporsi gitu. Tapi dia apa menurut saya artinya ya masyarakat pada waktu itu tahu itulah ada yang salah gitu kan. Dari asalnya tahu. Ada yang salah di pohon bambu. Tapi lumayan loh, padahal juga sih. Oh, lumayan. Nah ini saya temui apa pemijat akupunktur ini di TVRI kalau minggu dia buka itu saya tanya kan Pak ini akupunktur kan dari buku iya Pak ini saya gambar sendiri dari buku apa akupunktur itu jadi dia kemudian membuat iklan untuk usahanya itu saat ujarnya itu dan gambarnya ya pasti jauh lah ini distorsinya dari gambar meskipun gambar yang di bukunya juga nggak baru-baru banget tapi lu yang biar mainan terutama ya untuk anak-anak itu banyak sekali hampir tiap generasi itu ada apa namanya copying-nya gitu. Unyil yang aslinya dari boneka kemudian ketika menjadi merchandise wah sudah sampai ke macam-macam dan itu kemudian ya digambar sendiri sama ilustrator di percetakannya. Ini kan dicetak sama GK Gunungkelut. Jadi tiap-tiap percetakan tuh dia punya ilustrator yang kemudian menerjemahkan sendiri apa menggambar sendiri menurut versi dia. Nah sampai ke apa namanya mainan-mainan yang bentuknya pun ya artinya kalau ini saya nggak tahu apakah itu kemudian modifikasi istilahnya modifikasi atau apa ya pengaruh apa ya. Jadi yang ini ketika kemudian semuanya di serba plastik gitu ini plintang ini. Tapi plastik. Tapi pakai plastik dan kemudian ada robot-robotannya gitu. Beberapa mainan ini juga dulunya pakai kayu kan, ini yang pakai pelontarnya itu. Sampai yang ini apa namanya? Nah, yang Teletubbies di bawah itu kan dulunya pakai kayu gambar monyet, pakai susah gambar monyet-monyetan yang dipencet, kemudian dia bisa muter-muter, kemudian semuanya diplastikan. Di merchandise apa namanya, diecast seperti ini banyak sekali yang memang ada. Kalau itu memang diecast itu lebih ke meretro ya, dibikin semirip mungkin dengan aslinya gitu. Sebenarnya mandala ya. Ini pas ada acara rotris, biasanya para pedagang ini juga banyak. Sampai yang film gitu. Yang tengah, yang ramah Superman Indonesia itu udah distorsinya jauh, sangat-sangat jauh gitu dari Superman gitu. Kemudian ya yang Sarah kita tahu lah dari apa namanya, pokoknya ada superhero wanita gitu. Nah ini yang apa saya tadi bilang distorsi yang ambiar ini, jadi dari gambar aslinya, dari boneka, kemudian Barbie juga membuat beberapa gambar gitu, kemudian digambar lagi, dibikin stiker, tapi gambarnya ambiar, meleset jauh. Di beberapa stiker kemudian apa ya, plesetan, jadi image-nya diambil di plesetin. Beberapa saya lihat beberapa biasanya sih baru beberapa patung kubik itu juga meniru tokoh-tokoh tapi meleset gitu. Malam kundang paling kundang apa yang mau malam kundang kok iya benar banget jahat ya begitu. Mungkin ada tanggapan yang balik kembali dan mulai. Aku masih merancang pertanyaan. Mungkin kalau teman-teman kalau ada yang mau menanggapi pertanyaan, silakan. Bang, tapi memang kalau karya-karyamu, kalau memang targetnya, karena aku melihat kalau misalnya fotokopi yang, kalau misalnya fotokopi berulang-ulang sampai blur banget, itu kan memang tujuannya memang kayak, apa ya, pengen mengcopying, tapi dia kayak lebih radikal gitu. Jadi emang dia targetnya adalah membuat itu benar-benar nggak kelihatan aja, jadi benar-benar berubah total gitu. Tapi kalau karya-karyamu aku cuma ngambil efek total. Karena kan kenapa kemudian banyak lukisan kultur ukurannya besar, karena impact dari apa namanya garis-garis yang apalagi kotor-kotor itu kemudian difotokopi, lebih difotokopi transparan, kotor-kotor ketika dibesarkan itu pecah, nah pecahnya itu ya pecah-pecah. Dak ni wae. Dak ni wae. Rapung. Saya harus bikin pengajian. Sangat mau tetap pengertian. Iya. Tapi aku pengen tekan, Bu. Nek, menurutmu seberapa besar dampak kowe kamu membuat dengan metode copy paste ini dengan posisimu sekarang? Misalnya kamu sebagai dosen dan seniman yang cukup disegani, misalnya mengiyakan, seberapa dampak dengan mahasiswa melihat metode seperti ini? Apa mereka terus jawab, wah berarti ini banyak? Awalnya memang apa namanya, terutama mahasiswa baru itu masih bingung karena mereka pahamnya gambar sendiri. Tapi saya pikir itu sudah, ya sekarang zamannya udah internet segala macam ya. Ini mereka lihatlah kaos-kaos yang punya di sablon, oh ini download dari mana? Ketika banyak yang tanya, saya jawabnya seperti itu. Memang metodenya seperti ini, tapi juga saya jelaskan dari yang tadi. Jadi enggak kemudian yang paling ekstrimnya cuma ngisi warna. Tapi ada yang dari awal saya yang stiker itu saya juga masih bikin, masih gabung-gabungin. Ya masih aku bingung. Enak sih nyoto, karena terus tugasnya turu-turu apa metodenya pada. Iya, ono sing ono sing. Toto sing padha. Asal-muasalnya kan sebenarnya dari TikTok tuh ini. Iya. Dari 1960-an di Prancis, di Amerika dan sebagainya. Ketika mereka melakukan penurian itu kan peniruan, itu kan dimaksudkan sebagai antitesa dari seni adiluhun yang berkembang pada waktu itu, sehingga mereka mengatakan bahwa seni itu juga bisa dihasilkan dari benda-benda sehari-hari. Itu kuat sekali di Prancis dan di Amerika. Jadi faktornya saya kira sangat ideologis kan. Kalau di sini kan pertimbangannya ada nggak faktor itu? Selain misalnya kemudian ya saya bisa mendiskusikan juga sebagai ideologis, tapi ada nggak faktor yang kemudian antitesa terhadap seni tinggi atau apa atau sekedar? Awalnya, karena memang saya awalnya kan bikin komik gitu ya. Awalnya saya memang tidak begitu setuju dengan dikotomi yang kayak art lo art gitu. Setelah ya teman-teman kuliah baca tulisannya Sanento Yuliman, kemudian seolah-olah yang kopian itu tuh bukan seni diluhung. Saya penasaran, waktu itu saya sempat ngobrol sama Ucok gitu. Sampai ini masuk hilang gitu misalnya. Jadi memang saya akui dari awal ini saya cuma mindah dari komik, kemudian kasih warna dan sebagainya. Meskipun itu di tataran pasar ya, tapi saya ingin mencoba gitu. Artinya bagaimana kemudian orang melihat ini. Tapi ya ada usaha untuk apa namanya enggak percaya bahwa seni itu ada dikotominya. Tapi itu bukannya ini ya? Itu kan kalau di sini aku pasti bisa melihat jejaknya di gerakan seni rupa baru gitu. Ya memang jelas-jelas apa? Mereka juga mengacu pada bentuk-bentuk visual itu kan populer culture gitu, populer culture. Iya. Nah terus, tapi kan dia kayak agak putus gitu kan. Maksudnya secara, atau aku nggak ngeliat, mungkin saya kira yang meniru seni pop itu ya kemudian memang gerakan sebuah baru ya. Artinya yang ditiru adalah konsepsinya gitu, iya. Bahwa kemudian seni populer, seni rendah itu juga punya nilai sama halnya dengan seni-seni yang dianggap di luhur atau apa itu. Kemudian memang lepas karena persoalan dan kemudian ideologi tidak pernah benar-benar dipikirkan berubah. Jadi kalau kita lihat yang dilakukan Bambang adalah plesetan itu sebenarnya sebuah konsep yang menarik kan. karena yang di Warhol juga melakukan plesetan kan, sebenarnya dari Mona Lisa diplesetkan gitu, semuanya diplesetkan. Tapi dia tidak menyebut plesetan. Jadi saya kira apropriasi tadi memang sebuah konsep yang benar kan, sudah karena itu karena sudah ada di sini. Setelah kultur itu berkembang dengan sangat sangat apa namanya sangat kuat, sangat terutama di Jogja ya. Saya nggak tahu di kota lain ada plesetan nggak, di Jakarta saya kira mereka punya tradisi humor gelap yang lain gitu kan. Kalau di Jakarta mungkin bahasa banci waria itu yang mungkin. Kalau di sini kan memang plesetan. Sekarang kita nggak pernah plesetan lagi. Yang menarik, iya. Sekarang plesetan, kalau kamu plesetan kamu sekarang pasti ada suara jangkrik gitu. Jadi itu berkembang mungkin tahun berapa? 80-an ya, 80-an. 2000-an mas. 2000-an terakhir itu masih, tapi kemudian satu hilang. Sebelumnya kan bahasa walian ya, bahasa itu juga plesetan, juga plesetan dari bahasa. Jadi tradisi itu ada. Menarik sebenarnya kalau kita kemudian melihat tahun 60-an itu tradisi plesetannya apa dalam bahasa misalnya, kemudian kalau tahun, dan kemudian kalau kita dulu ngomong bahasa walian misalnya sangi, lautan juga lotse, nyatwong dan sebagainya itu selalu identik dengan gali gitu, dengan preman gitu, tidak digunakan oleh setiap orang. Jadi kalau waktu itu saya ngomong itu, wah ini gali. Jadi itu bahasa yang berhubungan dengan kriminal gitu kan. Tapi kemudian plesetan tidak, plesetan itu kemudian semua orang bisa mempraktikannya. Kalau itu dilihat secara lebih apa namanya lebih teliti gitu, mungkin menarik juga di Pekona. Kalau aku sih tetap sama tertarik dengan karya Bambang karena dia kopi yang lokal. Oh iya. Hampir selalu ya kopi ya, bahan kopiannya itu lokal dan kalt gitu apa. Biasanya juga yang pop tapi pop kampung gitu. Tapi yang dilakukan Saldo itu mengkopi barat. Sudah dan kok yang dilakukan komiknya Saldi itu adalah komik iya. Komik ya, populer dari barat disalurkan dari barat dilokalkan di, kemudian dikopi lagi oleh nanti kalau kita ngomong orientasi geografis barat timur, timur timur gitu ya. Ini bukan barat udah jelas. Dan ya itu maksudnya juga sesuatu yang nggak tahu vintage atau ada di memori, terus biasanya dia popnya tuh murah gitu, pop yang kadang-kadang orang ngelihat norak gitu, yang di karena kadang aku seneng karena jadi membalikan persepsi apa yang dulu dianggap misalkan kampungan oleh katakanlah dalam perspektif kelas menengah atas Jakarta misalkan, itu jadi enggak gitu, jadi dinetralkan atau malah dianggap gitu kadang-kadang. Itu di yang penirunya Bambang gitu, atau yang akhirnya jadi kayak melanjutkan gitu tuh kayak misalkan Aprilia Apsari gitu, itu juga dia ngambil metodenya mirip banget gitu. Anak-anak IKJ itu juga seneng banget dengan kayak gitu. Ya aku sebenarnya di sisi yang lain aku curiga kalau ini memang ada akarnya di apa ya, orang waktu tergila-gila dengan segala sesuatu yang retro itu loh. Itu kan semua juga, semua hal kena gitu. Jadi ini ada punya andil untuk mengangkat karya-karya yang semacam ini gitu. Jadi kayak memang bisa naik kelas gitu. Dan itu kan bareng, maksudnya kayak semua musik, kita bisa lihat musik itu kayak gitu. Fashionnya sama, terus mereka mengkonsumsi visual yang sama, terus akhirnya apa ya, preferensi waktu bikin karya juga preferensinya kayak gitu tuh, gaya bahasanya. Islam dari pemimpin Islam tingkat kumpulnya di kampus terdepan. Tapi kalau pemimpin itu sebenarnya lebih lihat beberapa itu artinya lebih banyak di negara-negara menengah bawah. Karena faktor banyak menyalnya waktu di BBL juga lihat yang mereka tanya apa yang kopi ini di Cina apalagi ya banyak. apa, entah itu juga hubungannya dengan, kalau jadi produk hubungannya memang dengan ekonomi, tapi saya pikir ada juga apa ya, seperti dari Mening bilang gitu, ada atau Leah bilang ada apa namanya, ada kulturnya gitu loh, kreatif identitas lokal. Aku sebenarnya tadi ragu-ragu waktu ngomong karena ini aku sempat mikir-mikir mungkin ini memang punya akarnya ke plesetan itu, tapi kayak misalnya ya nggak ya kamu, tapi aku bisa ngeliat jelas di karya-karyanya Dangdadu itu loh, itu kan gitu banget gitu. Tapi untuk mengatakan itu plesetan itu apa ya, salah satu hal yang mendasari karya-karya kayak gini juga kayaknya terlalu esensialis gitu. Ya, jadi aku agak ragu-ragu apakah itu punya sosialis, apa ya, kayak kayak kita melakukan itu karena kita punya bakat plesetan. Padahal mungkin kita cek aja apakah kemudian di Jakarta yang melakukan hal sama mereka juga plesetan dalam arti kemudian, atau cuma meniru. Apa yang paling dekat, Apri Yapsari, yang dilakukan Apri Yapsari adalah menggambar ulang kok. Kalau Bambang kan melesetkan teksnya juga. Gambarnya nggak dipresetkan, tapi teksnya yang dipresetkan. Kalau Aprilia, apa kemudian misalnya gambar perempuan dengan kebaya yang biasanya apa, kemudian mau melakukan presetkan teksnya juga nggak? Atau bisa, misalnya teks aksaranya? Kalau Bambang kan sengaja di beberapa karyanya atau sebagian besar karyanya kan dipresetkan. Ya. Di Bandung misalnya, kan mereka juga meniru. Kalau kita lihat realisme baru Bandung, artinya new realisme lukisan itu kan juga peniruan saya kira. Dari foto juga, artinya kemudian mereka tidak dipresetkan, mereka juga. Saya kira kalau Bambang dipresetkan, saya Toto itu, Bambang Toto Nugroho juga dipresetkan. Jadi memang presetan itu kulturnya di, saya nggak tahu, di Jogja ya saya kira. Saya nggak menemukan di Solo, saya nggak mungkin harus cek lagi. Apakah di Solo juga presetan, saya nggak tahu. Setahu saya, sangat kenal Jogja dan itu menarik karena mungkin suatu saat harus diteliti itu sejarah presetan. Tapi kan Sari sama Bambang Toko berasal dari generasi yang berbeda, jadi apa penyebab misalnya mereka jadi berkarya seperti ini, misalnya karena Sari memang kebetulan dia kuliah di KJ dan referensinya retro, sementara Bambang Toko punya alasan lain yang berbeda. Jadi kalau dibawa ke kultur plesetan itu misalnya ya sebenarnya arahan pertanyaan sih aku membayangkan apakah ada apa ya, menginginkan kalau membayangkan bahwa setiap praktek copying ada kayak alasannya yang lebih dari sekedar ada pengaruh tradisi gitu. Saya kira kalau dari sini saya kira itu harus coba dicari ya, kita tidak bisa membiarkan itu sebagai sebuah kenyataan fakta tanpa ada alasan. Yang menjadi persoalan adalah menarik adalah bagaimana kompleksitas ada pada setiap kota gitu kan. Bagaimana kita melihat plesetan pada setiap kota, Bandung, Jakarta, Jogja itu lain-lain gitu. Tentunya memang generasi Bambang adalah generasi yang hidup di mana plesetan itu ada, tapi kalau plesetan juga ada di kota-kota lain mungkin karena gejala retrofit tadi ya, di mana-mana orang menyanyi dengan gaya Titi Kadi atau apa namanya? Elia Kadam gitu kan. Jadi memang itu mungkin sampai dari Inggris pun, dari London sampai Kupang itu mereka retrofit itu terjadi juga di tahun-tahun ini. Jadi saya kira selain gejala global, sebenarnya juga ada apa namanya, lokal, sudah ada gejala lokal yang berjalan sebelumnya gitu. Cuman karena kemudian karena kita nggak ngeh gitu, karena kita nggak awas gitu, baru kita sadar, oh ini retrofit, padahal sebenarnya itu sudah ada akar, saya kira sudah akar kulturnya di beberapa tempat. Tapi sebenarnya kalau menurutku sih apa problemnya itu bukan pada praktek perkopiannya sih, tapi pada apa namanya penamaan bahwa itu mengkopi. Nah kalau kita bicara praktek perkopian ini selalu memang tidak bisa lepas dari kultur, artinya apa namanya ya itu berulang-ulang terus dari dulu. Maksudnya kita bikin produk apapun itu selalu akan dibikin, jaman dulu juga mau bikin rumah, dari mau bikin bundal sampai rumah itu selalu sama gitu, ada pakem-pakem yang harus dipatuhi. Nah problemnya kan ada modus ekonomi yang berjalan dalam proses ini. Satu pihak, praktek perkopian itu merugikan yang namanya kita. Artinya kemudian ada upaya untuk mengelit-elitkan produk itu supaya tetap ini eksklusif. Tetapi pada satu sisi memang karena apa namanya peniruan itu adalah culture, dia selalu akan ditiru terus. Jadi ada praktek masalisasi terus-terus menerus. Jadi itu tegangan yang di situ. Nah problemnya menurut saya pada pendefinisian, kembali ke pertanyaan lo itu soal pengkopian itu sendiri. Jadi jangan-jangan sebenarnya ya harus diperiksa sih menurutku per kasus juga. Dan kalau dibandingkan misalnya produk seni rupa dengan produk bahasa, mungkin ada modus yang sama gitu. Tapi juga ada modus yang berbeda di beberapa tempat. Kira itu sih. Ya itu terus menerus sih, cuma mas problemnya kan di apa kemudian kan ini digugat oleh seni tinggi dan ini miru gitu, nggak boleh karena ada hak cipta. Lalu satu sisi ada orang tetap ngeyel atau apa memproduksi terus menerus gitu. Tapi kayaknya mungkin konteks peniruan itu berbeda ya, entah aku nggak tahu, aku curiganya mungkin ada apa periodenya gitu. Misalkan dulu memang kayak kamu bilang gitu itu sebuah kultur ya, emang iya kalau misalnya dulu mungkin karena memang pada dasarnya mentalnya kolektif gitu ya. Misalkan ada satu hal apa, oh ya ini itu dijadi pakem ya, niru-niru aja gitu, maksudnya karena ya kayak mungkin si penghapus itu kali ya, misalkan si penghapus abjad itu, oh ya emang penghapus abjad ya begininya, kita berhak niru ya tanpa harus ada beban copyright atau apa. Karena penghapus ya kayak gini, itu sebagai sebuah common pakem umum akhirnya diterima seperti itu. Sedangkan kalau lama-lama itu bergeser menjadi meniru sebagai sebuah usaha untuk naik derajat gitu. Apa yang dianggap sebagai apa yang akhirnya menjadi tren atau menjadi kanon oleh misalkan kelas yang lebih atas gitu, itu ditiru karena akhirnya itu menjadi semacam apa namanya signifikasi, oh ya ini yang keren nih gitu misalkan. Kalau aku melihat ada bedanya gitu loh dengan misalkan peniruan yang terjadi karena memang ini dianggap sebagai sebuah pakem kolektif gitu. Dan aku melihat sikapnya misalkan kayak Bambang gitu, itu lebih ke yang pertama gitu, oh ya itu niru aja gitu, karena ya bebas aja gitu, ya istilahnya tidak ada beban terhadap copyright, tidak ada beban terhadap semua, ini adalah public domain gitu misalkan. Sedangkan ada lagi yang memang karena meniru, karena dianggap ini sebuah, aku lebih ngerasanya yang kayak dulu presentasinya Ameng sih, yang kayak lagu-lagu barat yang terus akhirnya ditiru karena ini nge-pop nih gitu. Ya, dan kita harus membuat versi lokalnya ya, ya. Gitu, versi hiplakannya. Kalau aku lihat ada bedanya di situ. Nah aku nggak tahu apakah memang ada pergeseran itu sama hubungannya dengan perkembangan sosial yang terjadi di mana, nggak tahu, tapi itu menarik aja. Aku kalau ngeliat ini justru yang paling menarik tadi yang slide-nya Bambang yang aku kuntur itu itu kan kayak copying pengetahuan kan, copying nggak hanya gambarnya yang aku nggak memperhatikan gambarnya gitu, tapi sebenarnya dia mengcopy praktek akupunktur gitu. Dia belajar sendiri, tapi terus memperjual. Dia jual lagi. Dan dia nggak merasa bersalah. Dia mengcopy. Nah sebetulnya di proyek ini kan memang tujuan akhirnya kan memang pengen mengatakan seperti itu, bahwa copying itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari produksi sebenarnya kan. produksi pengetahuan. Ya akhirnya balik lagi gitu, dia memproduksi ulang gitu dengan berbagai macam cara sebetulnya. Dia selalu punya apa ya, selalu punya apa, berusaha untuk nggak terus menerus merujuk ke motif ekonomi sebetulnya, tapi apapun yang dilakukan dengan praktek copying itu sebetulnya itu menuju ke produksi baru. Oh, atau apakah kalau di seni kan sebetulnya kita juga bisa menyebut tradisi yang lain kayak nyantre itu. Kamu memikirkan itu juga? Nyantre iya. Kalau di ya di barat sekalipun kalau kita belajar seni pas, itu kita harus mengcopy masternya. Ada mata kuliah di museum, orang harus mencontoh misalnya lukisan Mona Lisa persis gitu kan. Ada disebutkan misalnya belajar dengan poster siapa gitu. Memang mengcopy itu adalah dasar awal pengetahuan. Bagaimana itu harus orang harus meniru sebelum dia bisa menciptakan sendiri. Nalar edukasinya mungkin seperti itu. Tapi apakah kemudian kalau kemudian ada motif ekonominya, ya saya kira itu bukan persoalan. Sekarang kita tinggal takal menakar ya, mana yang lebih mau dicapai. Kalau di Cina, yang jaga master adalah orang yang bisa mengcopy sepersis mungkin. Jadi kalau kamu bisa mengcopy sesuatu sepersis mungkin, kamu adalah master gitu. Bukan berarti kamu harus menciptakan. Jadi mengcopy itu kan ada butuh skill dan kemampuan khusus. Karena nggak setiap orang bisa mengcopy, hanya orang tertentu yang bisa mengcopy sebaik itu. Itu master juga. Kalau di barat kan lain. Di sini kita nggak tahu bagaimana tradisi itu terjadi. Tapi yang jelas di sini kalau kita nggak pernah bilang ya kolektif, semua orang punya hak atas pengetahuan yang diproduksi orang sebelumnya, tanpa harus kemudian merasa jengah untuk kemudian mengambil, mencuri. Saya kira mencuri itu tepat, atau mengambil. Dan kalau sebenarnya itu keluar dari ini sih topik sebenarnya, menurutku mengcopy sama berusaha menjadi original itu sama-sama susah gitu. Karena sekarang ini aku merasa mungkin aku bukan mahasiswa seni gitu ya, gak berkesenian juga, tapi kalau sebagai mahasiswa biasa gitu ada tuntutan untuk menjadi orisinil gitu. Misalnya entah dari cara berpakaian, terus dari cara berpikir, dari perspektif gitu. Kami, aku merasa ada tuntutan untuk menjadi asli gitu. Nah, kalau misalnya kita nulis gitu, terus ada orang bilang, ya tulisannya kan udah pernah nih, ada pernah orang bikin kayak gini gitu. Nah terus pasti orang jadi malas gitu. Misalnya kita, oh iya udah pernah gitu. Nah aku membayangkan hal yang serupa juga terjadi dalam dunia kesenian gitu. Misalnya kalau kayak Mas Bumbi Toksi kan dia benar-benar kopi gitu ya, udah kopi ambil gitu ya. Ada juga yang membawa berbicara, tapi juga ada orang-orang yang oh asik juga nih karyanya, tapi berusaha beda juga, pengen bikin sesuatu yang beda. Atau dia tahu orang-orang mana yang punya medium atau punya perspektif yang sama, tapi berusaha untuk tidak masuk ke dalam gerombolan itu, tapi membuat karya yang beda, berusaha memberikan identitas terhadap karya itu sendiri. Nah, menurutku kalau misalnya kalau kayak dari aku ngambil contoh sendiri, mahasiswa itu pikir makalah ya dibikin judulnya yang beda gitu ya, orang nggak mungkin nggak pernah pikiran gitu, kalimat awalnya beda. Nah kalau di kesenian maksudnya seniman gitu dalam sama caranya gimana gitu. Tentu aku sekarang pengen tanya yang ada di sini sekarang gitu. Untuk nah, menjadi orisinil menjadi sekarang dengan seni. Banyaknya materi yang kita dapat dari internet, dari majalah, dari radio, dari TV, dari film gitu, susah banget jadi benar-benar orisinil dan gak pernah bikin sesuatu yang belum pernah bikin sebelumnya. Susah banget, susah apa sih gitu. Kalaupun misalnya usaha-usaha untuk jadi orisinil itu ada, terus apakah masih ada gitu, masih praktik repurposingnya itu masih di-acknowledge, masih ada gitu, masih dianggap terjadi gitu. Apa mungkin karena itu praktek yang dilakukan Bambang Toko itu jadi sesuatu karena ya karena di tengah-tengah orang yang berusaha keras untuk menjadi orisinil, dia berbuat sebaliknya. Kalau aku menganggap susahnya itu bukan karena cara membuatnya, tapi lebih ke mental. Karena misalnya, coba direktur artistiknya Kedai Kebun ini bikin trales-trales dan itu keren. Terus tiba-tiba aku pengen punya ide bikin karya tapi menggunakan besi juga gitu. Terus aku kan juga susahnya itu bukan karena teknis ya, tapi aku lebih mungkin dengan bodoh gitu. Oh, iya. Tapi bisa nggak itu dikatakan kamu terinspirasi? Nah, mungkin itu bisa ya. Cuman kan kita beda kalau misalnya melihat beda terinspirasi dan tapi apa karya ide begini cocoknya nggak ngelesi dan otomatis juga tidak akan jauh beda dengan secara teknis idenya direktur artis itu. Jadi menurutku nek aku sih lebih angkat lebih paling tapi mungkin gue lebih cedak nanti mungkin karena gue cedak arep alih ngerti tapi nek kowe rasa mungkin yo ketoke arep alih ketoke karena cedak memang itu arep sambang bang cedak aku kemah lu mental ya aku mental ya aku kan gue mental salah lu atas lah aku lu tekan lah. Tapi sebenarnya originalitas itu sudah ditolak lama di sini Bapak Bapak. Sudah dianggap gagal. Ya. Originalitas bentuk. Bentuk. Iya, tapi itu. Ya, beberapa saya masih mendengar mereka ngomong itu, tapi saya kira itu apa namanya? Igawan orang yang enggak tidur selama bertahun-tahun. Yang dicari bukan original, tapi otentik. Saya enggak tahu bedanya original sama otentik itu apa. Ya dari ya, saya kira lu bicara itu deh. Tapi ada yang sedikit membedakan ya, ketika orang meniru itu seperti kayak Bambang, dia udah bilang saya meniru, ini karya yang meniru, bahkan komiknya pun disampaikan di situ dan orang tidak akan mempermasalahkan itu lagi, ya, karena itu menjiplak atau tidak. Punya awasan soalnya. Dan satu lagi ada orang yang menjiplak tapi nggak bilang-bilang, diam aja. Dan yang lebih parah dia diam aja lalu mengklaim itu original dia, masalahnya cuma itu aja. Itu jadi problem. Ya, saya menulis kejujuran untuk mengatakan proses produksi. Saya kira kejujuran harus dihilangkan dalam pengetahuan deh. Itu berhubungan dengan ketuhanan. Itu berhubungan dengan sesuatu yang ideologi soalnya ini tadi. Modus berkata. Kalau modusnya bukan ekonomi nggak apa-apa gitu, maksudnya gimana? Nggak juga. Nggak juga tuh. Artinya sebenarnya nggak ada persoalan dengan copying kalau sekali saya secara pribadi karena itu sudah dilakukan berulang-ulang. Jadi bagaimana kemudian copying yang dilakukan itu bisa memberi kontribusi pada apapun itu namanya pengetahuan atau enggak? Atau kemudian atau bagaimana itu dilihatnya? Aku tadi udah mau toilet mulai. Yang punya toilet siapa coba kamu ngomong? Kalau nyanyi sarjana ngomong saat pertemuan ini kami orang yang ngomong. Tendanya raih. Jangan kayak kalau di saya nggak tahu. Kalau dirunut lagi awalnya sebelum sini pop ada nggak? Yang kemudian di sini kontemporer yang kemudian melakukan peniruan yang kemudian melegalkan peniruan artinya kemudian dalam tanda petik elektronnya kemudian dianggap sebagai dari seni rendah kemudian ditinggikan ya. Diterima kalau gaya gimana mbak? Kan maksudnya gaya pisang ya. Menurutku Bambang juga kayak gitu kan, kamu kayak menciptakan ambience yang sama gitu kan kayak. Itu maksudnya gaya kan karena enggak apa misalnya aliran dalam lukisan maksudnya kan tadi kan kita bicarakan kalau pop art itu kan yang mengcopy dengan dicopy produk gitu kan kalau dia mengcopy gaya itu apakah dia mengcopy apakah dia batasannya enggak kabur gitu mengcopy gaya melukiskan lukis ya, seluruh pelukis ekspresionis dari Emil Rode sampai itu jadi aliran namanya. Tapi itu juga akarnya copying enggak? Oh. Saya kira orang-orang yang masuk dalam aliran itu loh maksudnya. Saya kira enggak karena produknya kemudian beda-beda kan. Mereka berangkat dari satu satu konsep yang sama. Dan logamnya berubah. Seni pop itu juga banyak kan, tidak hanya di Warhol, tapi misalnya juga sebentar kita mulai. Jasper John, banyak sekali di Prancis juga banyak. Rosenberg. Jadi. Lichtenstein. Nah, ada lagi? Oh iya. Vokalis lupa lagi. Pop, Korea pop gitu. Artinya itu sudah. Itu menarik juga karena kemudian kita diberi apa namanya? cara pandang baru gitu terhadap sesuatu yang sudah kita anggap biasa gitu. Seperti stikernya Bambang kemudian diubah menjadi hujan. Jadi itu saya kira menarik gitu. Kita melihat cara pandang baru dari hal yang kita anggap sehari-hari. Kalau mungkin zaman dulu ya, zaman kerajaan misalnya. Kan itu mana seni pola hawe tau, pola alih-alih mana. Tapi kan itu ada kayak mungkin yang kayak yang Yosi tadi ada patron gitu. Ketika bikin ukel, candi atau apa namanya? Itu pada ya. Seperti itu. Artinya kemudian kan sampai itu kan ditiru, jelas ditiru kan. Seperti itu sampai kemudian ya generasi selanjutnya anaknya ya niru iki. Kok putune ya niru iki. Jadi disiplin. Iya. Tapi kalau di sana kan mereka punya ada itunya, ada pakemnya. Makamnya kan hubungan dengan religi, misalnya dari Hindu dan sebagainya, kalau Islam juga. Tapi kan juga ada beberapa kasus, ya, kalau kan ngomong arteori nanti ya. Berapa, apa, candi itu kan juga diterjemahkan sendiri ya. Itu loh, misalnya candi nang India, no. Kalau candi nang Jawa Timur. Reliefnya ceritanya waduh, gambarnya beda. Sing ajari sapa? Sumber pakemnya yang plesetan tapi kayaknya ya. Sumber pakemnya apa, bagaimana mereka mengadaptasi naskah ya. Utamanya itu yang berbeda. Jadi misalnya kalau di Hindu di Jawa itu Siwa Buddha misalnya, kemudian kalau di Mataram Hindu apa Wisnu apa. Jadi karena itu kemudian mereka mempunyai aturan-aturan main yang kemudian mengikat ikonografinya. Artinya aturan itu hampir sama seperti gaya sebenarnya. Ya aku masih tertarik dengan ininya, pertanyaannya kita sih. Maksudnya tentang aliran. Emang sebenarnya kalau aliran itu sebenarnya itu modernis banget gitu. Maksudnya kontemporer itu kan ketika seni udah gak ada lagi isme-isme gitu. Isme itu dulu memang pakem gitu ya, memang dulu ada. Jadi itu sangat berkaitan dengan waktu kan, dengan kronologi gitu ya, historiografi gitu. Jadi memang pada saat tahun segini itu ada Dadaism dan ada ini ada, itu berkembang lah dengan segala macam pemikiran-pemikiran besar tentang nyalah apa gitu. Sedangkan itu akhirnya sekarang nggak ada lagi. Nah itu akhirnya menjadi sekarang nggak ada aliran, dan mungkin itu yang efeknya jadi kayak wah ini terus aliran ini banget nih. Apa kalau ngelihat kayak di sini gitu kan, misalnya wah ini niru-niru liar banget gitu-gitu. Maksudnya jadinya walaupun ininya beda gitu kan, tapi gayanya niru hahan banget nih, gitu. Ini banget gitu. Itu akhirnya jadi mungkin efeknya jadi seperti itu karena keren dulu. Apa kredo dalam seninya udah nggak ada sebenarnya. Walaupun yang menarik juga sih, aku juga jadi gurunya ada gitu ya. Iya itu juga penting. Iya itu menjadi sekarang ya. Kalau dulu mungkin itu menjadi sebuah aliran gitu. Tapi emang si pemelukisnya sendiri juga tidak menyatakan manifesto apakah ini adalah aliran saya, begini-begini adalah apa-apa is gitu, itu juga enggak. Yang akhirnya itu ditiru dan orang melihatnya. Oh jadi ini ditiru karena yang saat ini lagi laku. Kalau melihat di yang sekarang kegiatan mengkopi pada di dalam modus ekonomi lebih ke ada persoalan misalnya yang dikopi dan yang tak kopi itu setara kan, seperti di Bali pelukis yang kopi dan yang mengkopi itu setara ekonomi sama, tapi ada yang kemudian yang dikopi dan mengkopi justru lebih tinggi yang mengkopi. Misalnya kasus gambar toko ya, ketika dia mengcopy gambar itu yang perahan gitu, kemudian dicopy oleh gambar toko dibantu toko dan uang menjadi sangat mahal. Kasian. Tapi ada juga yang kemudian juga mobil. Tapi ada juga yang dicopy dan mengcopy justru lebih rendah yang mengcopy. Misalnya yang di tadi yang Raden Saleh, dari ketika dibikin relief yang sangat norak, jadi dia sangat rendah harganya. Jadi persoalannya ketika mengcopy saya kira lebih persoalan ekonomi yang bisa jadi setara, bisa jadi nggak setara itu. Kalau untuk kasus Bambang Toko, saya lihat juga sebenarnya di Bambang Toko persoalan keaslian itu juga dia persoalkan, walaupun mungkin nggak langsung, saya nggak tahu sih, bisa konfirmasi. Misalnya ketika Bambang Toko mengkopi itu, dia harus mengkoleksi barangnya. Seperti dia sampaikan, ketika dia ingin mengkopi gambar gundul, walaupun dia kumpulin, dia harus cari dulu gambar yang asli untuk melihat. Jadi ada persoalan, Bambang harus punya sesuatu yang otentik dan untuk menunjukkan bahwa dia itu dia benar-benar dia ketika dia mengkopi. Ada mungkin karena dia sekolah sih lupa ya. Dia perlu konsep-konsep ini aku punya ini kolektor karena aku kolektor dan awas dan seneng barang itu dan dia tampilkan dalam karya mungkin sih intelektual copycat gitu. Misalnya kalau penulis aku mengutip ini tapi punya bukunya gitu, walaupun fotokopian itu kutipan kemudian kalau dalam tulisan mungkin ya quote okay. Gitu ya quote ya karena kalau di tulisan itu kan bencana kan ya kan. Jadi kalau misalnya papernya Gabriela Sabella ternyata sama dengan papernya Cepas misalnya untuk perkantoran. Kopi merendahkan. Jadi Cepas bikin satu tulisan di Kompas. Kemudian Gabriela Sabella mengkopinya di tulisan kurator Loli yang anda tanya. Kira-kira kan itu jadi persoalan. Pembeli. Itu persoalan di tulisan itu di ranah penulis itu persoalan. Tapi di Senulpas saya kira tidak dipersoalkan gitu. Tidak sangat dipersoalkan, justru itu ya, kemudian ya, terus ya, ya. Digugat gitu loh, keaslian di Jenua itu digugat, nah, tapi ya. Sementara di ranah teks itu dijaga ketat gitu, jangan sampai itu, saya nggak tahu itu, jadi ya, itu kalau ya, di teks itu tidak berhubungan juga dengan ekonomi loh, saya kira nggak, karena jumlahnya kecil gitu, kan Cepas sama itu tidak ada persoalan. Nggak tahu, masuk jurnal yang jadi tapi di seni rupa itu kan digoyang terus, jadi digoyang dan orang merasa begitu mereka berhasil mereka gembira gitu, wah itu oke, ini satu kopi yang berhasil gitu, atau ini sebuah keberhasilan di anu kan itu digugat, bisa dipenjara, bisa dipermalukan gitu kan secara akademis dan di seni rupa. Jadi ada dua cara pandang atau mungkin lebih cara pandang terhadap satu perkara yang di bidang lain dirayakan di tempat yang lain dianggap diharamkan. Jadi mungkin karena ya itu menarik, mungkin karena aku membayangkan kalau praktek kopi yang di seni rupa itu kan kayak dia itu tujuannya provoking gitu sebenarnya tujuannya kan memprovokasi ya, di seni rupa ya. Iya kayak aku sih melihat dari ya orang-orang yang dimasukkan dalam seniman-seniman pop itu di negara-negara lain itu di sini aku melihat kalau misalnya dia benar-benar ngomong kopi yang itu sebenarnya punya dia provokasi gitu dan karena itu apa ya copying-nya dia itu jadi metode untuk provokasinya itu sebetulnya sementara kalau provokasi toto itu pembuat yang sama sementara kalau di teks kan dia itu lebih kayak dia justru ingin mencari cara yang paling yang eksplorasi cara-cara yang paling baru untuk membaca ini gitu. Jadi memang dia mengagungkan originalitas secara menurutku sih gitu. Tapi kalau lukisannya Bambang itu kan orisinil juga kemudian atau kemudian baru dia nggak orisinil karena memang ya. Lebih pada Selalu. Soalnya bukan original. Saya nggak tahu kalau di karena teks. Provoking, karena itu dia punya makna baru menurutku. Dia sama-sama, iya tetap selalu dianggap original pasti. Kalau di yang naskah lama kan itu semua copy semua kan. Jadi copy babat apa merupakan copy dari mana kemudian ditambahin versinya siapa, versi Sunan Agung beda dengan untuk ada ya. Kopi tapi sebenarnya hampir 90% adalah tulis ulang tapi bagian yang berhubungan dengan wangsa tertentu misalnya Sunan Agung diubah sudut pandangnya sehingga dia menguntungkan wangsa yang sedang berkuasa jadi satu asalnya itu sama tapi kalau sekarang kan nggak mungkin di itu nggak mungkin saya kira apa kira-kira sebabnya ya? Kupikir itu kalau apa ya kayak keras kepalaan untuk orisinil itu ada di dunia teks tapi yang akademis kayaknya menurutku. Karena kalau sastra itu kan sebenarnya ada usaha-usaha untuk membuat kara-kara yang semacam Bambang gitu. Kayak misalnya novel apa kemarin? Tapi enggak selain itu di ini kan juga ada novel yang itu loh. Ya jadi ada orang sekelompok novelis yang mengadaptasi itu, adaptasi bener gak ya katanya? Pokoknya dia dari novel-novel klasik lama kayak karangannya Jane Austen atau macam-macam itu yang klasik Amerika itu diubah semua gitu. Dia yang sama cuman struktur ceritanya. Ya, tapi dia ngubah semuanya gitu. Artinya itu juga dikendaki, dibolehkan, tapi memang tujuannya sama untuk provokasi gitu dan untuk mempertanyakan kepengarangan, originalitas kayak gitu. Ini sebenarnya cuma di dunia akademis sebenarnya yang itu masih. Tapi di dunia, maksudnya selain di dunia akademis mungkin ada juga dilihat di dunia ini desain, maksudnya desain yang bukan berarti seni visual tapi yang desain produk kaos, gitu, kan. Misalnya kayak sepatu Nike gitu. Jordan gitu misalnya ada tiruannya juga copyingnya di KW di atlet biru gitu tapi KW-nya akhirnya ada KW1, KW2, KW3 gitu maksudnya struktur copyingnya itu juga ada stratanya gitu kan jadi tapi kayak jalan motifnya ekonomi iya ada maksudnya ada nilai yang berbeda dari kita mungkin di Sinupa dong ya Sinupa kan bebas nilai. Yo no kawin Cina. Kawin. Bali ya. Bali. Bali datang ya. Apa seni anto? Akademis malah menciptakan mesin yang bisa mendeteksi kamu yang tek apa? Oh ya. Apa itu? Yang bisa mendeteksi misalnya susunan kalimat. Oh iya. KKN kalian. Jadi itu serem banget sebenarnya. Kalau di negeri kan universitasnya wajib sebelum skripsi dia harus di-scanning dulu pakai alat itu. Serem banget sih sebenarnya. Dia melihat semua data di internet gitu kan. Apakah udah kredit? Masih. Ini kayak justru ada usaha-usaha untuk mengawetkan itu. Jadi kalau tersumbat originalitas. Mungkin cuma beda juga kali ya antara kata-kata dan iya, Mbak. Iya, tapi ada paham berjemaah. Iya, tapi kan awalnya kan sama. Tapi sastra bisa. Tapi sama, atau itu terus rupa itu juga awalnya juga dari aksara. Artinya dari nggak bisa tiba-tiba gambar tanpa konsep, artinya konsep kan dituliskan di, tapi ketika konsep itu ditiru menjadi persoalan. Tapi begitu ditulis tuh pokoknya ditulis tuh kemudian seolah-olah ada berhala originalitas, tapi begitu digambarkan itu jadi sekuler gitu. Jadi itu di, apalah cuma gambar mungkin gitu. Kalau buat aku emang ada karakteristik yang fix gitu dari teks itu mungkin ya ini apa kecap gitu memang segel signature gitu logo juga gitu kan ya. Logo gitu ya akhirnya dia kayak logo seperti logo gitu dia mensignifikasi sesuatu ya dan dia memang fix gitu. Oh iya biasa mas cepat gitu deh tapi mungkin letaknya bukan pada teks dan rupa sih. Sebenarnya dua-duanya kan berhubungan dengan produksi pengetahuan. Itu yang sebenarnya menurutku sama aja dari dulu sampai sekarang. Di dunia teks, zaman dulu juga kalau orang menulis produksi pengetahuan mau itu, kan itu juga mengkopi cerita-cerita. Nah, cuma problemnya kan justru di pendidikan ini yang mengaku. Jadi institusi pendidikannya menurutku yang bermasalah. Tapi sejak kapan apa ya kalau di institusi pengetahuan terjadi pengetatan itu loh. Jadi itu kan pertanyaannya kayak sejak kapan terjadi pengetatan? kalau misalnya kenapa hal barang-barang yang bajakan selalu bermasalah di setiap hal yang melibatkan uang itu bisa paham, karena sejak ekonomi itu dilekatkan di informasi itu kan semua jadi persoalan gitu. TV, media itu kan mereka sangat apa ya, sensitif gitu dengan yang namanya bajakan gitu. Tapi di sekolah tahu yang terjadi justru itu, terus menerus berusaha untuk, meskipun itu memang batasannya itu memang sangat kaku sih sebetulnya. Aku masih, kalau di pendidikan aku masih kayak, aku masih setuju kalau orang yang menjiplak itu nggak boleh gitu. Gak boleh itu. Ya kalau menjiplak sih artinya kan sebenarnya dia beda dengan praktik yang disini. Misalkan ketentuannya berapa sampai berapa kata soalnya misalnya nada kan menutup dengan lagu kan nada ini sampai berapa ini kode lagu kayak aku tetap, buat aku tetap ada yang beda, aku nggak tahu apa teks antara teks dengan yang lain gitu. Maksudnya musik itu musik rupa itu semua lebih sensori gitu, indrawi apa ya, sense gitu. Karena sedangkan paling, ini di sini gitu kalau teks paling menjual musik dan visual paling menjual menghasilkan banyak uang mungkin ya. Teks nggak terlalu. Tapi kenapa yang terjadi justru sebaliknya? Tapi, nah ini kan persoalannya yang pertanyaannya. Tulis jurnal nggak dibayar. Tulis jurnal nggak dibayar, tapi itu harga diri. Itu tuh soal harga diri. Karena itu nyele-nyele. Jadi sering kita nggak punya harga diri. Sebenarnya iya. Tapi jangan mengutip cepat ini loh, kamu urusin dulu. Tip cepat nggak melanggar. Ya coba sih. Ada deh Pak. Jadi ada dua nilai kopi. Ini lebih simple. Banyak. Apa misalnya? Kalau di akademis itu nggak boleh ada kopi kan? Apa kemudian? Jiplak mengklaim itu. Bidan itu miliknya. Karena kan sebetulnya, aku membayangkan kalau kita bikin kalau scholar bikin menganalisa sesuatu kan dia sebenarnya juga mengolah dari banyak. Kayak dia menunjukkan ini yang sama dengan saya gitu. Saya sebenarnya segaris dengan ini, tapi saya melanjutkan, tapi saya punya apa? Ada sesuatu yang mau saya perbaiki gitu. Kan dia kayaknya dia selalu ada di situ di awal yang membedakan dia dengan sekolah-sekolah yang lain, terus dia mau memperbaiki apa gitu. Itu kan juga punya apa ya? Ada melanjutkan. Kenapa? Soal pengklaim dan Itu bukan mengkopi, itu data processing. Ini kan prosesnya di sini gitu loh. Kalau itu kan musik apa itu kan sesuatu yang dinikmati, dikonsumsi gitu. Efeknya ke orang berbeda. Walaupun konsumsi itu bisa berarti ada proses intelektual juga. Gitu. Tapi teks itu ringgit gitu memang. Maksudnya dia beli ini gitu, iya sih. Mungkin karena itu dia benar-benar nggak mau itu ada usaha untuk menggoyangkan ada orang yang jiplak atau nyontek atau apa gitu. Kalian pernah dengar istilah arketip nggak? Beri googling. Jadi itu adalah mungkin agak jadi sama. Sama tapi tanpa ada pernah tahu sebelumnya gitu kan. Oke, tai. Itu jadi sama, tapi mereka tidak pernah mengenal, tidak pernah melihat, tidak pernah menjumpai sebelumnya. Kalau dalam arkeologi itu banyak sekali temukan, misalnya temuan di Pasemah, di Sumatera Barat gitu kan, di Indonesia, sama dengan ketemuan di Pulau Paskah gitu yang jaraknya berapa juta kilometer gitu, berapa ratus ribu kilometer, itu mereka sebut berarti terjadi kesamaan tanpa kemudian di apa namanya di a very typical example of certain version of thing. Sekarang nggak terang lagi. Jadi kesamaan tanpa harus kemudian ada proses. Karena itu sama, kalau itu agak deterministik sih, artinya kemudian karena faktor konteks tempat, kemudian kultur, sehingga kemudian bisa ciptakan benda yang sama secara fisik, tapi mungkin berbeda secara ide, tapi fisiknya sama. Jadi misalnya suku dengan Inka, kalau kamu pernah ke candi suku kan modelnya candi di Inka yang jaraknya ratusan ribu, dan saya yakin mereka tidak pernah pergi ke Peru, ke Meksiko dan kalau orang kolonial bilang itu merupakan orang Inka datang ke Indonesia, padahal sebenarnya enggak. Jadi model-model itu terjadi ada sama, tapi kemudian kita jadi mungkin atas dasar saya nggak tahu. Wah, tapi itu diskusinya jadi apa ya, soal jadi ke menjelaskan ini, menjelaskan ya proses kebudayaan akhirnya. Iya, cuma tahu. Kan ada soalnya kan sangat mungkin karya di sini. Mungkin bisa kita temukan yang sama di mana gitu. Jadi maksud saya mengomongkan originalitas itu sekarang memang sudah problemnya itu ya seperti yang dikatakan Omo, klaim selama nggak diklaim nggak apa-apa. Tuku kan nggak mengklaim. Bambang Tuku itu jujur mengatakan bahwa saya meniru gitu. Gak masalah. Kalau Toto udah Bambang Toto. Tetap Toto. Saya malah Pak Bambang Toto. Kalau Bambang itu kan modelnya kayak cantrik gitu kan. Jadi Toto itu cantriknya Bambang, jadi sendirinya dia punya hak di seluruh untuk meniru gurunya. Itu berarti harus dianggap itu proses belajar. Proses belajar. Yang serunya belum dikonsumsi kan, itu proses belajar gitu. Tapi kan sini udah dikonsumsi. Soalnya itu. Ya udah sing tukui tergantung duitnya ya. Kan aku dikusik lah. Sing harus help awas sekali. Yang kawin. Kawin. Kira Mas TKW super. Tapi sebenarnya arahnya kemana riset kunci ini? Sebenarnya kita pengen menemukan apa ya, menemukan layer-layer dari model-model dari kopi yang sebetulnya di proyek ini. Bisa menelusuri lewat tiga proyek itu sebetulnya yang Anonymous Writers Club yang biografi yang ini sama mereka. Kalau Anonymous Writers Club berusaha bermain-main dengan ide kolektivitas itu sebetulnya. Kayak misalnya yang pertama itu, yang putaran pertama kan memang benar-benar kolektif itu, waktu itu kita memaknainya sebagai sesuatu yang tradisional gitu. Dari kumpulan teks kolektif itu artinya kumpulan dari berbagai macam kalimat. Jadi kita membayangkan dulu sederhana, kalau kita posting satu kalimat itu, terus orang lain akan melanjutkan kan gitu. Tapi kan akhirnya itu nggak terjadi seperti itu karena berbagai alasan. Karena pada akhirnya orang ternyata lebih tertarik untuk bikin kalimat sendiri. Misalnya kita memulai dengan apa ya di mati diri? Aku ingin. Aku ingin ya. Orang tertarik dengan bikin kalimat sendiri dan nggak mau untuk memodifikasi atau mengurangi atau menambahkan dari postingan-postingan yang lain. Artinya, tapi itu proses yang menarik bagi kami juga karena apa ya? Setiap orang pada dasarnya kan selalu ingin kayak melindungi apa ya miliknya dia gitu. Bahkan misalnya di teks itu ada yang menuliskan namanya gitu. Padahal itu iya, misalnya semacam itu. Itu bagiku itu sesuatu yang menarik gitu selama proses itu. Nah kan akhirnya terus setelah periode berikutnya kita berusaha kolektivitas itu lebih dilebarkan lagi. Jadi bukan semacam itu, tapi kita mempertanyakan yang sama, mengajukan pertanyaan tapi yang harus yang eksistensial gitu memang. Milih pertanyaan yang besar gitu. Pertanyaan yang besar terus mereka merespon itu. Jadi kolektif itu dimaknai sebagai sesuatu itu kolektif karena merespon pertanyaan yang sama gitu. Jadi pengarangan itu yang kami pelajari sih, orang memang kalau di teks itu memang sangat melindungi banget kepemilikannya gitu. Yang menulis itu memang ini banget loh. Di penulis gitu, iya mungkin itu beda itu dengan orang sakit itu yang menulis. Itu satu-satunya yang menganggap mereka itu original kan? Iya, menulis. Ini ada kesamaan sama makhluk berat. Makhluk berat. Bunuh diri. Ini maksudnya dikambilnya Bapak tadi, patah hati. Petro patah hati. Ada pertanyaan lagi? Cek, kamu cek. Apa tadi kamu mau? Iya, tapi aku jadi memang itu menarik sih, bagaimana misalkan di teks atau literatur, terutama yang akademis gitu atau sastra tinggi sastra itu ya. Itu ya, memang faktor klaim atau ini nih kalimat buah pikiranku, sabda gitu, itu lebih ini jadi di kalau sampai dicontek gimana itu nyakitin banget. Kau ini susunan kalimatmu. Kalau di seni rupa itu lebih kompetisinya tuh lebih ke saya lebih jago gambarnya atau ya. Konsepku, perspektifku ngambil ininya lebih oke gitu atau ini lebih apa efek dari karyaku lebih mengguncang orang. Misalkan yang sekarang kayak seniman-seniman sekarang pada tengkorakan gitu ya, tengkorak mana yang akan lebih shocking gitu, misalkan. Sekarang pada tengkorakan ya? Iya, tengkorakan. Efek Damien Hirst. Aku baru mau. Jadi lebih efeknya ya, wah ini lebih shocking bagi orang lain. Bagi kalau penulis tuh? Ini pemikiranku. Penulis sastra itu kalau, wah gayanya kayak ini nih kan dilecehkan kan? Iya. Gayanya kayak ini gitu. Ya ampun kamu nih, rusak ya, situ sama orang. Gaya putus gak tidak. Males banget. Padahal istri berbeda sekali. Gaya sama itu gak dilesekan gitu. Wah ini kudawan mamat sekali. Padahal beda gitu. Berbeda sama sekali. Jadi dia bilang, aduh ya. Dianggap gak original. Padahal tulisannya sama sekali. Cuman gayanya yang langutnya itu sama. Aku malah berpikir mungkin kalau di seni rupa proses untuk menjadikan karya apa ya, satu kayak proses komunikasi itu lebih jalan gitu. Kayak misalnya dalam arti yang luas ya, kayak misalnya aku ngeliat kayak di proses yang melibatkan artisan itu sih sebetulnya yang penting itu kan sebetulnya kalau di seni rupa kalau aku lihat gagasannya nyampe kan gitu sebenarnya. Jadi karya itu memang dimaknai pokoknya saya punya gagasan ini, yang penting itu nyampe gitu. Nggak penting itu cara metodenya kayak gimana gitu. Itu kan apa ya, sesuatu juga apa pakai artisan bukan dia sendiri misalnya, itu apa ya, ikut proses yang terjadi di ruang produksinya itu juga menyumbang pemikiran yang berbeda tentang originalitas ya. Tentang kayak gitu sebetulnya. Soalnya kan ngetek itu ngetek dandake Bisa juga di seluruh Pak Indonesia itu nggak ada disiplin juga ada, nggak ada disiplin akademis itu. Kalau di luar, saya kira masih ada loh persoalan originalitas seluruh Pak ya. Sungkoliwa enggak. Meskipun mereka sekarang menyebutnya sebagai otentik, otentisitas, tapi saya kira itu akarnya saya kira kepada originalitas. Kalau kita kemudian kita, saya tidak membayangkan saya para pelukis Bandung itu pameran di Jerman gitu ya, di Kunsthalle di Jerman pasti udah dianggap wah ini apa ini gitu. Kunsthalle. Apa namanya di tahun budaya Jerman gitu di TBJ. Apa ini Gerhard Ritter, apa ini semua orang langsung enggak dianggap kalau itu di Jerman. Jadi mereka punya disiplin saya kira yang di sini enggak ada. Di seni Indonesia kita kan nggak pernah ada pengetahuan yang digarap secara serius, nggak ada tuh yang terakhir yang paling ngucok yang terobsesi dengan itu, tapi yang lainnya kan nggak, jadi kan nggak ada disiplin sehingga dibiarkan di chaotic gitu kan. Tapi kalau kamu pergi ke tempat lain mungkin mereka akan menanyakan loh, saya kira menanyakan loh, wah ini kayak Gerhard Ritter tapi Gerhard Ritter jauh lebih baik gitu loh. Kawi. Saya kira pasti ditanyakan gitu, karena itu kita gak pernah nyoba kan. Coba deh dibawa, lukisan ini siapa yang di? Jalekawir atau ngomong gitu. Alright, kalau kita coba, kalau lukisan kemarin yang Sang Gita, itu yang centil Syagini. Kita bawa di Taman Budaya Düsseldorf gitu. Düsseldorf Kunsthalle gitu, pasti di... Pasti di... Tampak. Di sini mungkin enggak, saya mungkin keliru, tapi jadi kalau di negara-negara yang sudah mapan cara berpikirnya ya, saya kira enggak ada perbedaan yang sangat kuat antara tradisi tek sekolah tadi dengan tradisi gambar. Saya kira sama cara mereka berpikir. Karena itu turunan toh sebenarnya, kan enggak bisa dipisahkan. Di sini aja dipisahkan, terus ini turunan. Teks gambar itu kan satu turunan, satu tarikan nafas gitu. Waduh. Abda ya, original kan. Kan teks semua muncul kan, semua muncul kan. Iya kan nggak bisa dipisahkan. Di sini aja tadi kita soal memisahkan beras, sebenarnya juga enggak. Soalnya enggak. Itu seharusnya dalam perspektif mana? Yang terjadi di sini ya, kan beda lagi. Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa gitu berbeda. Jadi nggak apa-apa gitu berbeda. Ya bukan masalah nggak apa-apa, tapi sejauh mana orang-orang yang menganggap nggak apa-apa dan yang menganggap apa-apa, itu kan masih berkurang gitu. Mungkin ya emang kita nggak perlu pakai disiplin kali gitu. Orang mentalitasnya aja niru kok gitu. Enggak, jadi meniru bukan artian disiplin, itu sebuah kanon gitu, itu waton gitu. Ya. Mungkin ada disiplin yang niru. Disiplin kami telah-telah. Moki, saya tadi memburu tuh aja. Berikan sesuatu yang lucu. Berikan sesuatu yang lucu. Mati loh. AC-nya dimatiin aja daripada listriknya bayarnya. Gak kuat, ini kunci tutup loh. Sialan, enak aja. Kita mau jadi sikit tau. Beli kakaknya gitu. Stick tembe. Oh yang bagi yang belum ikut kuliah cara laser bisa mendaftar sekarang. Eh apa-apa sih? Kapan nih bayar? Yang handphone itu sendiri terus saat yang tiga project itu karena harusnya emang dibaca satu paket. Lalu goalnya apa? Tulisan atau apa? Ukir. Tulisan orisinil. Orisinil. Yang orisinil. Klaim kunci. Paling orisinil. Di tiap halamannya ada stempel. Kita melindungi halaman majalah. Kita amin bikin, Pak. Benar banget. Diklaim dikunci gembok. Selain Bambang, siapa lagi sih yang mengapropriasi kopi ya? Selain itu. Jika lo pelukis Bandung banyak loh, hampir. Ya akhirnya kan sekarang ya, maksudnya Radi, gimana ya ampun gitu kan. Tapi beda dong, itu kan negatif. Cerita itu juga negatif. Kita anggap negatif, kayak Toto. Oh, maksudnya negatif itunya? Ya Toto nggak negatif, kita cuma sayang. Oh nggak ini ya sama Toto. Kamu tuh tunggu. Toto itu total re influence, yang kurang di perak sama. Mungkin loh dia. Makanya dia kelihatan. Kelihatan. Saya pernah kelihatan. Kalau kita, kalau kita kurang semangat, kurang pria, aku kelihatan. Ini kan jadi ada jelas yang dirujuk, terus dia produknya itu kita masih masih jelas bisa menunjukkan itu dirujuk dari mana gitu. Tapi mungkin ada juga yang bukan apa ya, nggak bukan kopi yang kayak gitu, tapi mungkin kopi yang Harry Dono juga kopi yang mayang. Atau itu terinspirasi atau inspirasi itu ya, adaptasi. Beda Mas Edi kan kobra. Oh ya, itu apa? Terinspirasi ya? Terinspirasi. Atau adaptasi? Karena orang tidak bisa menjadikan itu lukisannya. Apa jenis kopra ini? Karel. Karel, apel. Karel, apel, itu bukan karel apel, itu jadi karel gitu. Beda dengan misalnya. Ambience. Ya, itu inspirasi sih ya. Sebenarnya yang belum dibahas itu kopi yang jenis. Jadi ingat anggaran rumah bangunan style gitu. Gitu ya. Kota-kota kan semua bergerak sama kan. Ada yang mau. Artinya misalnya ada bagian di Jakarta di sini juga. Artinya itu sebenarnya praktek kopi juga. Sebenarnya juga kita mau bikin dan membicaranya masih kita kopi ya. Ini kan sedikit sama. Teaser. Jangan lupa depan ya. Ada masalah. Iya, kalau kamu lihat ke bandara, bandara Kansai sama bandara Kuala Lumpur sama bandara Bangkok itu bandara apa? Sama bandara yang mungkin jalan jegal gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi. Lanjutkan dengan ramah-tamah. Ramah-tamah ya, aku enggak mesti nyarep. Iya. Kalau mau beli sepatu ada korsingan 5% di mall ya. Satu Adidas lagi. Ini Natal, saat yang paling teman tuh berbelanja. Benar. Karena orang Kristen itu. Orang Kristen. Lain nanti deh. Menekan aja orang Kristen terjadi kaya. Itu cuma orang orang kiri yang tinggi. Jangan mau beli. Lain nanti deh. Itu masih ada sebenarnya.